الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita fikih muyassar fi lawil kitab wa sunnah. Kita masih pada kitabul hudud dan kita telah menyelesaikan tentang hadduz zina. Hukuman had bagi pezina dengan rincian-rincian yang telah disebutkan, semoga dipahami dan hendaknya dimurojaah. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi haddil qadzab. Fi haddi al-qadz. Hukuman had terhadap perbuatan qadzab. Wafihi masail, dan padanya ada beberapa masail, masalah. Al-mas'alatul ula ma'nal kazaf wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama, makna dari kazaf dan hukumnya. Dan hukum dari kazaf. Ta'riful kazfi, pengertian dari al-kazaf. Al-kazfu lughatan ar-ramyu. Makna al-qadhfu secara bahasa maknanya ar-ramyu. Yang maknanya apa ar-ramyu? Melempar. Roma yarmi ramyan. Melempar. Tasrifan pada bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Begitu juga qadhfun dari qadhafa yakdhifu qadhfan, yang maknanya secara bahasa melempar. Wa minhu al-qadhfu bil hijarati wa ghairiha, dan masuk padanya adalah melempar dengan batu dan selainnya. Melempar dengan batu atau melempar dengan panah. Nah, masuk padanya. Thumma stu'mila firramyi bil makarihi kazzina wal liwab wa nahwihima. Kemudian kata ini al-kadhfu dipakai untuk melemparkan atau bahasa lebih tepatnya menuduh, melemparkan tuduhan dengan perkara-perkara yang tidak disukai seperti zina, nam, liwat dan yang semisalnya. Li'ilaqatil musyabahati bainahuma wahiyal adza, dikarenakan adanya kaitan, dikarenakan keterkaitan, kesamaan antara keduanya, yaitu wahiya al-adza, menyakiti. Nah, melempar dengan batu menyakiti. Nah, melemparkan tuduhan dengan perkara yang dibenci seperti tuduhan zina dan juga lewat, itu juga menyakiti. Nah, kalau melempar dengan batu menyakiti badan atau hati? Badan dan hatinya enggak sakit dilempar batu? Hah? Enggak sakit? Enggak apa-apa, badan saya luka enggak apa-apa, enggak sakit hati saya. Apa gitu? Lempar dengan batu biasanya secara zahirnya sakit pada fisik. Walaupun tentunya insyaallah hatinya juga merasa tersakiti. Nah, cuma melemparkan tuduhan yang tidak disenangi seperti zina dan lewat itu identik dengan sama, yaitu menyakiti. Nah, kalau ini biasanya tentunya menyakiti hati. Menyakiti hati. Secara zahirnya tentunya menyakiti hati. Itu al-qadfu secara bahasa. Wa syar'an ar-rabyu bi zina, dan secara syar'i yang namanya al-qadzaf adalah amrami ar-rabyu bizinan, ar-ramyu bizinan aw liwatin, menuduh atau melemparkan tuduhan kepada orang lain telah melakukan perbuatan zina atau liwat. Ingat ya, dengan pengertian zina yang sebenarnya sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, harus jelas makna zina tersebut. Nah, kalau orang-orang sekarang bahasanya tuduhan selingkuh, itu dipahami apa? Zina atau bukan? Tidak. Hah? Selingkuh. Mesti zina apa enggak? Hah? Nah, enggak mesti nampaknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahasa-bahasa mereka itu enggak mesti nampaknya ke sana. Nah, yang jelas apa? Walaupun tentunya yang demikian juga termasuk tuduhan, cuma nanti yang dikenakan hukum had adalah apa? Yang menuduh dengan zina secara jelas. Menuduh zina secara jelas atau liwat. Au syahadatu bi ahadihima walam takmulil bayyinah, atau bersaksi terhadap salah satu dari keduanya, bersaksi si fulan atau si fulana berzina atau telah melakukan liwat, bersaksi dengan salah satu dari keduanya, walam takmul albayyinah, sementara buktinya enggak lengkap, sementara buktinya tidak lengkap. Sudah dibahas bukti kemarin adalah apa? Empat orang, ya, lakilah laki yang mempersaksikan. Au nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima, atau menafikan nasab. Naam, atau menafikan nasab, ini juga termasuk apa? Qadzab, menafikan nasab yang menyebabkan dihad kedua-keduanya. Tahu enggak menafikan nasab? Maksudnya dia mengatakan kamu itu bukan anaknya si fulan. Maksudnya kan. Apa maksudnya? Nah, menafikan apa? Nasab. Berarti kan meragukan apa? Dia ini anak sebenarnya, anak resmi dengan nikah resmi. Nah, menafikan nasab. Dari siapa berarti? Nah, itu kan termasuk tuduhan. Ketika menuduh seseorang nasabnya enggak jelas, ini berbahaya. Menafikan nasab yang mengharuskan hukuman had kepada seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Seperti seseorang mengatakan dia bukan bapakmu. Nah, sekarang berarti kan yang dituju siapa? Yang dituduh siapa? Ketika dia mengatakan dia bukan bapakmu. Siapa yang dituduh? Ibu? Ibunya kan? Berarti kan ibunya siapa bapaknya? Paham enggak maksudnya? Ini menyebabkan hukuman had terhadap seseorang. Menyebabkan hukuman had terhadap seseorang. Nah, maka seorang seperti ini ketika tidak bisa mendatangkan bukti dengan persaksian sebagaimana yang telah disebutkan, maka dia terkena berarti atau secara hukum dia telah melakukan al-qadzaf, tuduhan. Yang kedua, hukmul qadzaf, hukum dari al-qadzaf, hukum menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina atau liwat. Al-qadzfu fil asl haramun bil kitab was sunnah wal ijma. Al-qadzf itu secara hukum asalnya haram dengan al-kitab, sunnah dan juga al-ijma. Wa kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dan dia termasuk dosa besar. Maka fayuhramur ramyu bil fahishah, maka diharamkan untuk menuduh dengan perbuatan fahishah terhadap orang-orang lain. Walaupun tuduhan-tuduhan yang lainnya kalau secara bahasa juga qadzaf. Saya ulangi, walaupun tuduhan-tuduhan yang lainnya yakni selain zina dan liwat itu juga qadzab secara bahasa. Saya ulangi, qadzab secara bahasa. Tapi secara syar'i tidak termasuk qadzab. Misal, menuduh orang lain mencuri. Qadzab atau bukan? Qadzab secara bahasa. Nah, karena menuduhkan kepada orang lain sesuatu yang menyakiti. Sesuatu yang menyakiti. Itu kan secara bahasa qadzab itu demikian. Melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan sesuatu yang menyakiti. Apapun tuduhannya, zina, liwat, tuduhan mencuri, tuduhan ini dan itu dan seterusnya, itu qadzab tetapi secara bahasa. Itu juga itu qadzab, itu juga tidak diperbolehkan, cuma kalau yang demikian selain zina dan liwat tidak terkena hukum had. Tapi kalau qadzabnya telah melakukan zina dan juga liwat, inilah yang nanti dibahas akan terkena hukuman had. Nah, sehingga harus difahami al-qadzab secara bahasa dengan al-qadzab secara syar'i. Yang sedang kita bahas adalah al-qadzab secara syar'i, yaitu telah menuduh orang lain melakukan zina atau liwat. Walaupun menuduh orang lain mencuri, menuduh orang lain berbohong, ya kan, qadzab juga. Itu kan sesuatu yang menyakiti. Melempar orang lain dengan batu juga kok qadzab secara bahasa. Sehingga jangan dikatakan kamu terkena hukum had, kamu telah melakukan qadzab, melempar dengan batu. Lah, itu enggak masuk, itu secara bahasa qadzabnya. Semoga dipahami. Liqaulihi ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina wanita yang baik-baik, yang lengah, lalai, lagi mukminah, yakni lalai, lengah itu maknanya apa? Enggak kepikiran sama sekali perbuatan tersebut. Enggak kepikiran sama sekali perbuatan tersebut. Dituduh telah melakukan perbuatan zina. Mereka dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Nah, walaupun ayat ini, kalau secara bahasanya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanah al-ghafilat al-mu'minat berzina, bukan berarti kalau menuduh laki-laki yang berzina itu boleh. Itu sama saja. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka balasannya dia dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi dia azab yang besar. Ini mengerikannya dosa menuduh orang lain telah berbuat zina. Dia termasuk dosa besar. Banyak alasan yang menunjukkan dia dosa besar. Di antara alasan yang menunjukkan bahwasanya al-qadzab itu dosa besar adalah ada ancaman laknat. Satu, ada ancaman laknat. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ancamannya adalah laknat. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya al-qadzab itu termasuk dosa besar, ada ancaman azabun azim. Azabun azim yang kedua. Yang ketiga, nanti akan datang di antara hukuman orang yang melakukan qadzab ini dikarenakan ada hukum hadnya. Itu yang ketiga, alasan al-qadzab itu dosa besar. Karena qadzab itu selain kenal ancaman laknat, kemudian yang kedua ancaman azab yang besar, yang ketiga qadzab itu terkena hukuman had. Ini semuanya ciri-ciri dosa besar. Ciri-ciri dosa besar yang sering kita sebutkan diantaranya ada ancaman laknat, ada ancaman ghadab, murka, ada azab yang pedih, kemudian ada hukuman had di dunia. Itu ciri-ciri dosa besar. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sehingga menunjukkan bahwasanya benar-benar al-qadzab itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang telah menuduh berzina wanita-wanita yang baik-baik, yang lalai, yakni tidak terpikirkan sama sekali perbuatan tersebut, dituduh dia mukminah. Sebagaimana apa? Ayat ini dibawakan tentang dalam surah An-Nur, masih juga berkaitan dengan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan kita tahu ya, tuduhan itu sudah tersebar di kota Madinah, beliau sakit selama sebulan. Tahu enggak dia tuduhan tersebut? Enggak tahu sama sekali. Tidak mengerti sama sekali. Enggak tahu, jangankan kepikir perbuatan tersebut, dia enggak tahu sama sekali. Kok dituduh? Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela siapa yang dituduh berzina, berbuat fahisyah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali kebaikan pada sahabat yang satu ini, Sofwan bin Mu'attal. Tidaklah dia masuk menemui keluargaku kecuali aku ada di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang suami istri. Dia berbincang-bincang. Nah, tentang berita yang tersebar tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan terhadap Sofwan bin Al-Mu'attal. Maka jawaban suaminya kepada istrinya. Lihat bagaimana harus seorang suami istri harus benar-benar saling menasehati dalam masalah ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kata suaminya. Lebih kurang khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira naam, kamu mungkin enggak melakukan perbuatan tersebut, kata suaminya. Wah, oh, mungkinlah saya melakukan perbuatan tersebut. Naam, kata suaminya, lebih baik mana kamu sama Aisyah? Gampang jawabannya, lebih baik mana? Kalau kamu merasa enggak mungkin melakukan perbuatan tersebut, lebih baik mana kamu dengan Aisyah radhiyallahu anha? Naam, dan lebih baik mana saya dibandingkan Sofwan bin Mu'attal, kata dia. Lebih baik Sofwan bin Mu'attal. Maknanya, kalau kita enggak mau dibegitukan, tidak mau dibegitukan dalam keadaan kondisi kita jauh dari mereka, ya jangan coba-coba naam terbawa dengan fitnah tersebut. Ini perbincangan antara dua orang suami istri dari kalangan sahabat yang belum pernah, yang belum pernah ceritakan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, mereka ketika mendengar berita ini, suami dan istri saling menasehati. Lebih baik mana kamu wahai istriku daripada Aisyah? Suaminya juga lebih baik mana kamu atau Sofwan bin Mu'attal? Semuanya mengatakan Sofwan bin Mu'attal lebih baik daripada dia, Aisyah lebih baik daripada istrinya. Kalau dia saja enggak mau dibegitukan, enggak mungkin melakukan perbuatan tersebut, maka tentunya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anha juga tidak mungkin. Ini pendidikan seorang suami kepada istrinya ataupun sebaliknya, saling menasihati dalam sepasang suami istri dalam hal yang demikian. Jangan sampai seorang suami istri mendengar berita-berita miring dan yang semisalnya justru nam saling menghasut, saling menyemangati untuk semakin menyebarkan kejelekan. Nah, tirulah dua orang suami istri yang Ana sebutkan ini. Nanti Ana sampaikan, Ana lupa siapa namanya. Mumpung teringat saja. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan di antaranya adalah qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan yang baik-baik, yang mukminah, yang tidak terpikirkan perbuatan tersebut telah berbuat keji. Ini ketika Rasul mensabdakan, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, seperti syirik, sihir, enam, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan yang lainnya diantaranya adalah menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Dalam keadaan tentunya tidak bisa mendatangkan bukti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Wa qad ajma'al muslimun ala tahrimil qadzaf wa adduhu min kaba'iri dzunub. Dan kaum muslimin sungguh telah sepakat diharamkannya al-qadzaf dan mereka menganggapnya termasuk dosa besar. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan alasan-alasan kenapa dia termasuk dosa besar. Di antara alasan yang menunjukkan dia adalah dosa besar. Wa yajibul qadhfu 'ala man yara zawjatahu tazni. Dan wajib qadhf itu bagi seorang yang melihat istrinya berzina. Wajib qadhab itu bagi seseorang yang melihat istrinya berzina, thumma talidu waladan, kemudian istrinya melahirkan seorang anak, yuqawwi, yang menguatkan, fi dhannihi, dalam persangkaannya, annahu minazzani. Kemudian sang istri melahirkan seorang anak yang menguatkan dalam persangkaan dia, bahwasanya dia dari orang atau laki-laki yang berzina dengannya. Wajib untuk qazab. Asalnya enggak boleh, tapi ketika sang suami melihat istrinya berzina, ingat ya, zina yang sebenarnya dipahami, zina yang sebenarnya dengan syarat-syarat di atas, maka wajib untuk menuduhnya qazab. Naam. Li'alla yalhaqhu alwalad, supaya tidak dinasabkan kepadanya anak tersebut. Nah, dia memang melihat langsung, cuma enggak mungkin ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Rasulullah, nah, kalau aku lihat seorang laki-laki berada di atas istriku, apakah aku cari dulu 4 orang laki-laki? Nah, itu kata Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Rasulullah, ketika mendengar harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, Sa'ad bin Mu'ad itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku melihat ada seorang laki-laki berada di atas istriku, nah, apakah aku cari dulu 4 orang laki-laki? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah kecemburuan Mu'ad. Lihatlah wahai para sahabatku kecemburuan Mu'ad. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih cemburu daripada Mu'ad. Demi Allah, kata Rasulullah. Naam, afwan, dari Mu'ad. Dari Sa'ad bin Mu'ad. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih cemburu daripada Sa'ad. Yang dia sangat marah, sangat cemburu ketika melihat apa? Seorang laki-laki berada di atas istrinya. Nah, Allah itu lebih cemburu daripada Mu'ad. Cemburunya Allah itu, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika batasan-batasan Allah, keharaman-keharaman Allah dilanggar, Allah cemburu, Allah sangat marah. Sebagaimana tadi apa? Dikatakan Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad sangat marah. Bagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarahan dia ketika mendapati demikian. Nah, Allah lebih marah ketika apa? Larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah diterjang. Lebih marah daripada apa? Marahnya seorang yang kondisinya sama dengan Sa'ad bin Mu'ad. Pelajarannya maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama menunjukkan pelajaran bagi kita, jangan kita ataupun sekuat tenaga kita menghindari batasan-batasan Allah, jangan melanggar larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, karena Allah itu sangat marah, Allah itu lebih cemburu daripada Sa'ad bin Mu'ad ketika larangan-larangan Allah dilanggar, ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lihatlah kata Rasulullah kecemburuan si Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kemudian yang kedua, tadi pembahasan ini berarti ketika seorang suami dia menuduh melihat istrinya telah melakukan zina dengan gambaran zina yang sebenarnya, anak tekankan, maka wajib bagi dia untuk menuduh. Terus gimana dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi sementara dia telah melihat dengan sebenar-benarnya? Maka untuk permasalahan suami istri ini berbeda, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk permasalahan suami istri ini tidak dikenakan sang suami dengan hukuman apa? Qazab. Tidak dihukum, tidak mendatangkan 4 orang saksi berarti dicambuk 80 kali dan yang lainnya. Tidak, ketika sang suami menuduh istrinya berbuat demikian, berarti qarinahnya sangat kuat. Bisa dipahami ya? Beda dengan orang lain yang menuduh. Beda dengan orang lain yang menuduh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, gimana caranya? Caranya, maka nanti akan datang dalam pembahasan al-mula'anah. Dalam pembahasan apa? Al-mula'anah. Saling melaknat antara suami istri. Yang intinya tidak terkena. Kalau sama-sama enggak mau ngaku, dia sang suami tetap menuduh, sang istri tetap tidak mau mengaku, maka terjadilah mula'anah. Dengan nanti pembahasan dalam mula'anah, yang intinya mereka otomatis fasakh. Otomatis apa? Suami istri ini terjadi fasah, perpisahan. Harus berpisah, cerai. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kalau enggak dituduhkan sementara dia melihat sendiri perbuatan tersebut dan kemudian melahirkan anak dengan dugaan dia bahwasanya itu anak dari orang yang berzina dengan istrinya, maka dikhawatirkan dinisbahkan anak tersebut kepada dia dalam keadaan apa? Itu bukan anaknya. Ini juga menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan sangat besarnya. Tidak diperbolehkannya menisbahkan seseorang yang bukan anaknya dinisbahkan kepada dia. Ini khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan di sini supaya tidak dinisbahkan kepada dia anak tersebut dan masuk kepada bagian keluarganya sementara itu bukan bagian keluarganya, akan panjang. Kalau dibiarkan saja, sementara dia melihat langsung, dugaannya kuat kok dibiarkan, nanti akan memasukkan orang kepada keluarganya dalam keadaan gak ada hubungan sama sekali. Dan itu akan merusak tatanan rumah tangga, berakibat ini dan itu, warisannya dan seterusnya, pernikahannya, akan panjang permasalahannya. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa yubahul qadhfu liman ra'a zaujatahu tazni, dan diperbolehkan qadhaf bagi seorang suami yang melihat istrinya berzina, walam talib min dzalika zina. Dan istrinya tidak melahirkan dari hasil perzinahan tersebut. Saya ulangi, berarti kalau sang istri yang dia dituduh berzina tadi, dia kemudian melahirkan, dugaan kuat itu anak dari hasil perzinahan, maka wajib suaminya melakukan qadhaf. Tapi kalau tidak melahirkan, tidak ada hasilnya, maka boleh hukumnya dibolehkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim untuk permasalahan suami istri yang suami menuduh istrinya demikian dibahas dalam al-mula'anah. Pembahasan mula'anah saling melaknat antar suami istri juga akan disebutkan dalam surah An-Nur. Hal mas'alatu tsaniyah haddul qadzaf. Permasalahan yang kedua, hukuman had bagi perbuatan qadzaf. Ini orang yang telah melakukan qadzaf. Wal hikmatu minhu, dan hikmah darinya, dari hukuman had terhadap pelaku qadzaf tersebut. Haddul qadzfi, laqad qarrara syari'u anna man qadzafa musliman bizina. Sungguh pembuat syariat telah menetapkan bahwasanya barang siapa yang menuduh seorang muslim telah berzina, menunjukkan apa? Enggak khusus wanita, muslim, laki-laki maupun wanita. Walam takum bayyinatun ala sidqihi fima qadzafa bih, dalam keadaan dia tidak mendatangkan bukti terhadap kejujuran dia dalam menuduh, annahu yujladu thamanina jaldatan in kana hurran, maka orang yang menuduh ini dicambuk dengan 80 kali cambukan kalau dia orang yang merdeka. Kalau yang menuduh orang yang merdeka, maka dia dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wa arba'ina in kana 'abdan, rajulan aw imra'atan. Dan 40 kali kalau yang menuduh itu seorang budak. 80 kali kalau yang menuduh seorang bu, 40 kali kalau yang menuduh seorang budak. Sama dengan zina. Zina yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali, kalau abdan, kalau budak maka 50 kali separohnya. rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki maupun wanita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang keempat, Allah mengatakan walladzina yarmunal musanat, dan orang-orang yang menuduh nam wanita yang baik-baik telah berzina, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik telah berzina, musanat, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki, fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka, yakni orang-orang yang menuduh tersebut, dengan 80 kali cambukan. Ini dari Al-Quran. Dari sunnah adalah perbuatan Rasulullah SAW yang mencambuk 3 orang sahabat yang terjatuh dalam perbuatan ini. Hassan bin Thabit, kemudian Hamnah bintu Jahshin, kemudian siapa? Misbah. Misbah bin Uthathah. Semoga masih ingat. Sahabat yang ikhlas, yang tergelincir kaki-kaki mereka, mereka dihukum dalam rangka membersihkan dosa-dosa mereka dengan 80 kali cambukan. Misbah bin Uthathah, kemudian Hassan bin Thabit, dan Hamnah bintu Jahshin radhiyallahu anhum. Wa yajibu 'alal kadhib ma'a iqamatil haddi 'alaihi 'uqubah, dan wajib bagi orang yang menuduh, dan wajib bagi orang yang menuduh selain diterapkannya hukuman had tersebut, hukuman, yakni hukuman lain selain hukuman had, 80 kali cambukan. Wahiya raddu syahadatihi wal hukmu bifiskihi, yaitu ditolak persaksiannya dan dihukumi dengan kefasikannya. Liqaulihi ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Nah, dan jangan kalian menerima persaksian mereka selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Fa idza tabal qadhifu qubilat syahadatuhu, maka jika orang yang menuduh tadi bertaubat, maka diterimalah persaksiannya. Kalau dia bertaubat, kata penulis di sini, diterima persaksiannya. Wa taubatuhu, dan taubatnya adalah, ingat, perhatikan, taubatnya kadzib adalah an yukadziba nafsahu fima qadzafa bihi ghairahu wa yandamu wa yastaghfiru rabbah. Taubatnya adalah dia mendustakan dirinya. Dia mendustakan dirinya terhadap apa yang dia tuduhkan kepada orang lain. Dia mendustakan dirinya terhadap perkara yang dia tuduhkan terhadap orang lain. Wayandam, dan dia menyesal dan beristighfar kepada Rabb-Rabbnya. Liqaulihi ta'ala, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, taubat itu tidak cukup seseorang mengatakan istighfar, astaghfirullahal azim. Naam, kemudian dia menyesal. Tidak demikian. Kemudian langsung dikatakan sudah diterima taubatnya. Tetapi apa? Harus aslahu. Dia harus mengadakan perbaikan. Naam. Supaya apa? Orang melihat kalau memang dia benar-benar sudah bertaubat. Jangan ketika dimarahi, ketika dinasehati, ya saya taubat, saya istighfar, saya enggak lagi melakukannya. Sekedar itu. Tidak demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi dia termasuk perkara yang menyangkut orang banyak, dia harus benar-benar selain bertaubat atau beristighfar, nah menyesal atas perbuatannya, dia harus mengadakan perbaikan. Nah, ditunjukkan kalau memang benar-benar dia telah berubah. Bukan dia bertaubat, menyesal, tahu-tahu kembali dia melakukan perbuatan tersebut. Itu belum aslahu, belum mengadakan perbaikan. Orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, dia akan aslahu, mengadakan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan. Sehingga orang benar-benar yakin dia telah bertaubat. Nah, sehingga begitu juga ketika ada orang yang misalnya waliyadzubillah suka melakukan perbuatan dosa, nah kemaksiatan, kemudian dia telah mengaku bertaubat, sementara dia telah banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan ini, maka jangan terlalu misalnya berkecil hati ketika kok kayaknya orang-orang enggak percaya dengan saya, sementara dia baru sehari dua hari bertaubat. Bisa dipaham ya? Karena memang ya, kalau sehari dua hari belum kelihatan aslahu atau tidak. Nah, terkadang apa? Membutuhkan proses yang berjalannya waktu dengan proses yang ada, orang akan melihat perubahan yang ada pada kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga lambat laun, cepat ataupun lambat, insyaallah ta'ala orang akan percaya kalau kita benar-benar sudah bertaubat. Jangan kita baru melakukan dosa, bertaubat baru berapa hari, kalian tidak mau menerima orang yang bertaubat terhadap sebuah kesalahan. Nah, bukan enggak mau menerima ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetapi dilihat, ingin melihat apa benar-benar berubah atau tidak. Nah, sehingga bersabar terus melakukan perbaikan ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan diulangi supaya apa? Benar-benar orang melihat dia sudah berubah, sudah mengadakan perbaikan. Nah, dan kalau misalnya perbuatan dosa itu terkait dengan penyesatan umat, nah, tadi kan identik dengan pribadi misalnya berbuat dosa yang antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nah, atau dengan orang lain cuma cakupannya tidak terlalu luas. Tetapi kalau perbuatan dosanya berupa penyesatan terhadap umat, nah, menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, menyebarkan kesesatan-kesesatan itu dosa, maka enggak cukup bertaubatnya dengan dia berhenti menyebarkan kesesatannya, tetapi dia aslahu, harus aslahu, yakni apa? Dalam ayat yang lain, apa? Tambahannya? Bayyanu. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Menjelaskan kalau dulu yang saya sampaikan salah, kalau dulu yang saya sampaikan keliru ataupun menyimpang sesat, dia harus menjelaskan. Itulah bentuk taubatnya. Sekuat tenaga tentunya, kalau sudah terlanjur dulu banyak menyesatkan manusia, mengajak kepada paham yang menyimpang, paham yang sesat, kok ternyata salah, maka berupaya sekuat tenaga untuk apa? Mengembalikan mereka dan menjelaskan kebenaran. Itu namanya aslahu wa bayyanu. Itu kalau terkait misalnya apa? Terkait dengan orang banyak. Wal hikmatu minhu, dan hikmah dari adanya hukuman terhadap pelaku qadzab, hikmahnya adalah yahdiful islamu min iqamati haddil qadhfi ila siyanatil mujtama'i wal muhafazati ala a'radin nas wa qad'i al-sinatis su wa saddi babi isha'atil fahishah bainal mu'minin. Hikmah dari hukuman had terhadap qadhib. Kata penulis, Islam ketika melakukan, menerapkan hukuman had terhadap perbuatan qadhab, itu bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat. Menjaga apa? Stabilitas masyarakat. Dan menjaga kehormatan-kehormatan manusia. Supaya enggak gampang-gampang orang lain menjatuhkan kehormatan orang lain. Sehingga orang yang melakukan tuduhan tersebut dihukum dengan 80 kali cambukan, hukumul qadzab. Nah, kalau enggak ada hukuman ini, dikhawatirkan gampang-gampang menuduh. Sehingga banyak orang yang jatuh kehormatannya, sementara dia ketika telah jatuh kehormatannya tidak terjadi apa-apa. Dah, astagfirullah, misalnya saya telah salah. Dah, gitu toh. Sementara yang lain telah jatuh kehormatannya. Itu terlalu gampang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terlalu mudah. Tetapi kalau ada hukuman hadnya, maka benar-benar dia akan berhati-hati. Wa qat'i al-sinatis su, dan dalam rangka memutus lisan-lisan yang jelek. Nah, memutus lisan-lisan yang jelek, yang gampang berucap dengan ucapan yang jelek terhadap orang lain. Ketika hukumannya keras, yaitu dicambuk 80 kali. Mikir dia mau ngomong bermacam-macam dengan kejelekan. Sehingga dalam rangka memutus lisan-lisan yang gampang ngomong jelek. Itu tujuan dari hukuman had ini. Nah, supaya terjaga kehormatan manusia, supaya juga terputus lisan-lisan yang jelek. Sama seperti apa? Hukuman had terhadap zina, supaya jera orang-orang yang mau melakukan zina. Wasaddi babi isha'atil fahishah bainal mu'minin, dan dalam rangka menutup pintu tersebarnya kefahishan di tengah-tengah kaum mukminin. Ketika terjadi orang yang menuduh ini, khodafidin rahimani wa rahimakumullah, biasanya akan tersebar fahishah itu di tengah-tengah kaum mukminin. Asalnya yang ngomong siapa? Yang ngomong berapa orang? Satu orang, tapi terus menyebar sehingga tersebar fahishah itu di tengah-tengah kaum mukminin, dan itu ancamannya juga keras. Nah, ancaman orang-orang yang senang fahishah tersebar di tengah-tengah kaum mukminin juga keras, juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini menuntut kita semuanya untuk hifdzul lisan, menjaga lisan-lisan kita semuanya, terkhusus pada permasalahan yang seperti ini. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang katanya semua masyarakat sudah bilang begitu, dia melakukan ini di luar nikah dan seterusnya. Hati-hati ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak punya bukti. Nah, bukti itu bukan omongan-omongan yang tersebar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Omongan-omongan yang tersebar banyak itu bukan bukti ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Buktinya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW. Banyak yang ngomong. Apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan dengan semata-mata banyak yang ngomong. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang penting itu adalah al-bayyinah, bukti sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Bukti-bukti benar-benar telah terjadi perbuatan tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan sementara. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Akhwan, terlewat waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.